Konsultasi Syariah. Makna hadis, perbarui iman dengan La ilaha illallah. Pertanyaan, ada hadis yang menyatakan, perbarui iman kalian dengan mengucapkan La ilaha illallah. Apa makna hadis ini? Mohon penjelasannya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai hadis perbarui iman dengan memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah, disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Al-Musnad dari jalur Sadaqah bin Musa As-Sulami, dari Muhammad bin Wasi', dari Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai hakim sanadnya sahih, namun dibantah Adz-Dzahabi dengan mengatakan, aku tegaskan perawi Sadaqah didhaifkan para ulama, sementara Sumair bin Nahar perawi mungkar, sebagaimana keterangan dalam Al-Mizan. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. As-silsilah al-ahadith ad-dha'ifah. Iman itu naik turun. Iman yang ada pada diri manusia tidak diam. Artinya, dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Iman naik ketika melakukan ketaatan, dan turun ketika melakukan maksiat. Inilah akidah kaum muslimin ahlus sunnah. Terdapat banyak dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 137. Atau firman Allah tentang naiknya iman sahabat, yang artinya, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah, ayat 124. Allah menyatakan bahwa iman para sahabat bertambah karena ketaatan mereka kepada aturan yang Allah turunkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti aturan itu, imannya akan berkurang. Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Karena itulah, ulama sepakat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan simak beberapa riwayat dari para ulama masa silam. 1. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah dengan ajakan untuk menambah iman. Mari ke sini kalian, kita akan menambah iman. Maksudnya adalah melakukan kajian atau ketaatan lainnya. 2. Keterangan Yahya bin Sa'id Al-Qotton, guru Imam Ahmad. Kami tidak menjumpai seorang pun di kalangan sahabat kami, kecuali sesuai prinsip kami dalam masalah iman. Mereka semua menyatakan iman bisa bertambah dan berkurang. Syiar A'lam An-Nubala. 3. Keterangan Imam Al-Bukhari. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar satu pun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Fathul Bari. 4. Keterangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Risalah Ila Ahli As-Saghr. Naikkan iman dengan ketaatan. Karena iman sangat memungkinkan untuk turun, kita diperintahkan agar sebisa mungkin menjaganya dan berusaha untuk terus meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman. Pertama, menjaga ketaatan kepada Allah. Ketika ketaatan itu mengakar dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. 2. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. 3. dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah. Allah lah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah hanya ada di tangannya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu berdoa kepadanya agar dia memperbarui iman kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. Ketiga, merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan hiburan orang mukmin. Mereka bisa mendapatkan ketenangan batin melalui Al-Quran. Sehingga semakin mengkaji Al-Quran, iman mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Sekalipun hadis di atas derajatnya lemah, namun keberadaan iman yang berkurang itu benar adanya. Sebagaimana iman juga bertambah, dan penambahan atau pembaruan iman dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan rajin membaca La ilaha illallah. Demikian, Allahu a'lam.